Jangan terlalu laju, terlalu laju macewe pacewe, tahan-tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai, sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow atau nanti kacau. Jaga semua, tolong percaya.